Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir amma ba'd. Ikhwati al-kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Kembali kita membaca kitabul ilm karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sekarang masuki fasal yang kedua, fatwa haulal ilm. Setelah kita menyelesaikan fasal yang pertama, kitab-kitab yang disediakan atau dimiliki oleh thalabul ilm. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah tanya, yang pertama, su'ila fadilatuhu hafidhullah, hal yu'dharu talabul ilm alladhi darusul akidata ala ghairi madhhabi salafis salih muhtajina bi anna al-alim al-fulani aw al-imam al-fulani ya'taqid hadhihi al-akidah. Fadilatul syaikh ditanya, hafizhullah, apakah ada uzur bagi talabul ilm, penuntut ilmu, yang dia belajar akidah yang bukan dari madhab atau akidah as-salafis salih, dengan alasan bahwa seorang alim fulan atau alim yang dijadikan sebagai syekh atau guru itu atau imam fulani, dia berkeyakinan atau beritikad dengan akidah selain akidah salafus salih. Apakah boleh seperti ini? Pada uzur belajar kepada seorang syekh yang syekh ini tidak berakidah dengan akidah as-salafus salih. Fajaba fadilatuhu biqaulih, maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab dengan ucapannya, hadza lai udzur, ini tidak diberi udzur. Ya, la yu'dzar bihi sahibu haitsu balaghul haqq. Maka orang yang seperti ini tidak diberi udzur yang sampai kepadanya al-haq. Ya, yang telah sampai kepadanya al-haq. Li'anna al-wajiba alaihi ayyatabi al-haqqa aina makana. Karena yang wajib atasnya, dia harus mengikuti al-haq bagaimanapun keadaannya. Nah, jadi al-haq itu wajib untuk diikuti. Wa ayyabhasa anhu hatta yatabayyana lahu. Dan dia terus mencari sampai ya ada padanya kejelasan. Maka wal haq walilal hamd nasion bayyinun liman salahat niyatuh. Maka al haq walilal hamd, ya, al haq itu bersih, bayyin, jelas bagi orang yang dia memiliki niat yang baik, i'tiqad yang baik. Naam, kalau dalam hatinya ada keinginan untuk mencari al haq, maka dia akan mendapati al-haq itu dengan sebenar-benarnya. Tetapi kalau dalam hatinya memang ada hanya sekedar mengetahui saja, ya, tidak ingin mengikuti al-haq, ya, setelah dia mengetahui al-haq, maka al-haq itu tidak akan dia ikuti. Dia hanya ingin mencari-cari atau ingin merasa-rasain saja bagaimana rasanya al-haq itu. Sudah jelas baginya al-haq, ya, tetapi dia masih bermain-main dengan al-haq. Dia masih setengah-setengah dengan al-haq. Tidak mau masuk ke dalam Islam secara kafah. Dia maunya ya sesuai dengan kemauannya, yang ringan-ringan aja. Adapun yang lebih dari itu, dia enggan untuk mengikutinya. Allahul musta'an. Kalau seperti ini kondisinya. Ya, wa hasuna manhajuh. Naam. Dan akan baik manhajnya. Fa inna Allah azza wa jal yaqul fi kitabih, karena sungguh Allah azza wa jal menyebutkan dalam kitabnya, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Al-Qamar ayat 17. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk dijadikan sebagai adzikir, nah, peringatan, dijadikan sebagai landasan, sebagai pondasi. Fahal mim mudzakir, adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ya, maka mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan al-haq, ketika mengetahui al-haq, maka dia akan bersegera menuju al-haq, dan dia berusaha untuk meninggalkan yang namanya kebatilan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat, maka dia akan mencari ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Atau dia arahkan ayat-ayat ataupun al-ahadith, hadis-hadis itu disesuaikan dengan keinginannya. Ini ahlul ahwa. Walakin ba'dun nas, kama dzakarul akh as-sa'il, akan tetapi sebagian manusia sebagaimana penanya sebutkan, yakun hum matbu'un mu'azzimun. Ya, maka mereka ini ada yang diikuti, ada yang diagungkan. La yatazahzahuna an ara'ihim, yang mana mereka tidak berubah dari pendapat-pendapat, ra'yu mereka. Apa yang ada pada mereka itu cukup, tidak perlu mengambil dari yang lainnya. 6. Atau dia berusaha mencopot sini mencopot sana, baru dia sendiri yang menimbang. Ya, enggak apa-apa, kita belajar di sana, kan kita mau ambil baiknya saja, kita tidak mengambil yang buruknya. Enggak apa-apa, kita belajar sama ini, kan kita bisa memilih mana yang baik. Lalu dia mau menimbang dengan apa? Ya, para ulama saja, ya, mereka menghindari pemikiran-pemikiran sesat, sementara dia berusaha untuk mengambil yang baik bagi dirinya. Maka timbangannya akan kembali kepada dirinya. Oh, ini baik menurut saya, oh ini tidak baik menurut saya. 6. Tidak apa-apa. Ya. Jadi dari sana diambil, dari sini diambil, dari sebagian diambil, kemudian dikumpulkan jadi satu. Kalau makanan dicampur jadi enak, jadi gado-gado. Nah, tapi kalau syubhat berkumpul jadi penyakit. Jadi penyakit. Sehingga yang dia pernah mengambil dari sana, kebatilan-kebatilan yang ada, tidak akan berani untuk mengatakan itu batil. Karena dana sudah masuk pada dirinya. Sehingga ketika dia untuk mengucapkan al-haq, ya, susah. Tidak enak. Kita sudah dibangunkan masjid, ya, sudah dibiayai. Naam, maka tidak akan berani mentahdir ihya uturaf. Tidak berani. Naam. Nah, ini. Sekalipun awalnya mereka memberi, tidak ada keinginan apa-apa. Ya, sudah, ini. Terus diberi. Ketika pemberian itu sudah banyak, kemudian ditawarkan, ya, yang berikutnya, maka susah untuk mengelak. Nah, ini kebanyakan terjatuh di dalamnya. Ya, yang kita dapati, ya, kebanyakan seperti ini. Sehingga al-haq menjadi kabur, terus mengikuti keinginan orang-orang yang membiayai mereka, yang memberi dana. wa ma'annahu qad yanqadihu fi adhanihim anna ara'uhum dha'ifah aw batilah. Bersamaan dengan itu, dia telah mengetahui, telah mengerti, ya, terhadap adhanihim, ya, pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat mereka, dha'ifah, batilah, bahwa apa yang mereka jadikan sandaran itu dha'ifah, dha'if, batilah, batil. Dia tahu itu batil, itu menyimpang. Gak enak, serba gak enak akhirnya. Mau tidak mau, ya gak apa-apalah. Yang penting menjaga niat saja. Ujung-ujungnya seperti itu. Yang penting niat kita baik. Nah akhirnya, ketika dia beragama, ya basa-basi dalam menjalankan al-haq. Lakin at-ta'asub wal-hawa yahmiluhum ala muwafaqati matbu'ihim. Ini akan tetapi at-ta'assub fanatik wal hawa dan hawa nafsu yang membawa mereka untuk mencocoki orang-orang yang diikuti. Wa in kana qad tabayyana lahumul huda, sekalipun telah jelas bagi mereka al-huda, petunjuk. Apa ada yang seperti ini? Ada banyak sekali. Ya, yang dulunya kita sama-sama memperjuangkan al-haq, tetapi karena al-hawa wa ta'assub yang menjadikan mereka tergelincir dari al-haq. Allahul musta'an. Mereka bukan orang-orang yang baru belajar, tetapi mereka orang-orang yang sudah duduk di majelisnya para masyayikh, duduk di majelisnya para ulama. Naam, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada jalan al-haq. Naam, senantiasa kita komunikasi dengan para masyayikh, para ulamaul kibar, para asatidz kita, sehingga kita terus terbimbing di atas al-haq. Ini yang pertama. Asani yang kedua. Wasuila fadilatul syekh amman la yajibu dirasatul akidah khususan mas'alatul qadar khaufan minaz-zalal. Fadilatul syekh Ibnu Taimin ditanya terhadap orang yang la yuhibbu, dia tidak senang belajar akidah, tidak suka belajar akidah, khususnya dalam masalah qadar, masalah takdir. Takut dia tergelincir, takut menyimpang sehingga dia tidak mau belajar qadar. Akidah dalam masalah takdir. Fajaba biqaulih, maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawabnya dengan ucapannya, hadzal mas'alatu ka ghairiha minal masail muhimmatil lati la budda alil insani minha fi dinihi wa dunyah. Ini adalah masalah atau masalah ini dan selainnya termasuk dari masalah-masalah al-muhimmah. Ya, masalah-masalah yang terpenting. Yang mesti manusia, ya, dari perkara-perkara yang penting ini terhadap agamanya, ya, dia mengetahui untuk dinihi wa dunyah, agamanya dan dunianya. Harus ada pada dirinya. Labuda ayu khawwida gumaruha wa yasta'ina billahi tabaraka wa ta'ala. Maka mesti, ya, dia terjun di dalamnya. Mesti dia ada di dalamnya. Karena ini perkara yang penting, dia yang harus dia pelajari, jangan sampai dia menyimpang. Karena setelah dia belajar, dia tahu al-haq, sehingga dia mengikutinya. Dia tahu al-batil, sehingga dia menjauhinya. Tetapi kalau dia tidak mempelajari, justru berbahaya. Dia kira itu al-haq, ternyata al-batil. Atau sebaliknya, al-batil dikira al-haq, sehingga tersamarkan bagi dia ketika dia tidak mengetahui perkara itu. Maka dia mesti harus mempelajarinya. Apalagi masalah al-qadar. Wa yasta'inu billahi tabaraka wa ta'ala, dan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala tahqiqiha, untuk mewujudkannya, untuk merealisasikannya. Wa ma'rifatihi hatta tabayyana lahul amr. Sehingga dia mengetahui betul-betul baginya ya perkaranya. Sehingga dia betul-betul tahu. Li'annahu la yanbaghi ay yakuna ala shakkin fi hadhil umur al-muhimmah. Ini yang harus diketahui. Karena sengaja tidak sepantasnya ada keraguan terhadap perkara-perkara yang penting ini. Dia harus yakin seyakin-yakinnya. Jangan dia ragu-ragu terhadap akidah yang sahihah. Ya, bisa menyimpang ketika dia ragu-ragu. Naam. Di dalam perkara-perkara yang harus dia mengetahuinya. Perkara akidah ini penting sekali. Banyak orang yang menyimpang di dalamnya. Masalah takdir ini. Naam. Maka ada cerita. Jadi orang ini percaya dengan takdir. Ada seseorang yang berkeyakinan qadariyah atau pasrah dengan takdir. Jadi suaminya ini naik ke atas atap, memperbaiki atapnya, perbaiki, ada yang rusak. Istrinya bersama budaknya ada di bawah rumah. Maka ketika dia sampai di atas dan melihat istrinya berhubungan dengan budaknya, marah dia. Cepat-cepat turun, ingin memukul istrinya dan budaknya. Maka istrinya mengatakan, bukankah ini sudah takdir? Maka ketika dia mendengarkan itu, tidak jadi dia memukulnya. Oh iya, ini sudah takdir. Nah, fitrahnya tadinya bersih, ketika sampai di bawah menjadi kacau lagi. Nah, atau ada ini apa, Umar pernah melakukan, ada seseorang yang bersalah. Maka dia berhujah di hadapan Umar radhiyallahu anhu, bukankah ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Umar hanya memukulnya. Umar juga mengatakan, bukankah saya memukul ini sudah juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mempelajari, naam, maka dia akan terus berhujah dengan takdir. Mau mencuri, mau berbuat zina, mau merampok, mau apa segala, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ingin lepas darinya hukuman. Maka perlunya kita mempelajari. Dan tidak boleh ragu bagi seseorang di dalam perkara ini. Ammal masail allati la takhlu bidinihi law ajalaha wa la yakhsha an takuna sabban lin hirafi fa innahu la ba'sa ayu ajilaha madama ghayra ahammu minha. Adapun masalah-masalah yang tidak mengurangi terhadap agamanya, seandainya dia mengakhirkannya, ya artinya ketika dia mengakhirkannya untuk dia ketahui, dan dia tidak khawatir akan menjadi sebab penyimpangan, inhiraf, bukan sebagai sebab untuk dia menyimpang, kata Syekh, fa innahu la ba'sa ayu ajilaha, maka seperti ini tidak mengapa dia mengakhirkannya, tidak apa-apa. Tetapi kalau perkara yang penting tadi diakhirkan, kata Syekh, dia segera untuk mengetahuinya. Nah, kecuali perkara-perkara yang ketika dia apa ini tidak mengurangi agamanya dan tidak mengkhawatirkan akan menjadikan sebab dia menyimpang, maka tidak mengapa dia undur, diakhirkan. Madama ghairuha ahamu minha, selama yang lainnya itu lebih penting darinya. Jadi ada yang lebih penting dan penting. Sementara ini belum terlalu mendesak untuk dia ketahui. Maka yang seperti ini, kata Syekh, tidak mengapa. Wa masailul qadar minal umuril muhimmah allati yajibu alal abdi ay yuhaqqiqaha tamaman hatta yasila fiha ilal yaqin. Sementara masalah-masalah qadar ini al-umurul muhimmah, perkara-perkara yang sangat penting sekali yang wajib seorang hamba untuk merealisasikannya, mengetahuinya, mewujudkannya dengan sempurna sampai dia mencapai keyakinan al-yakin, sampai betul-betul di atas ilmu. Wa hiya fil haqiqati laysa fiha al-iskal walillahil hamd. Maka ini pada hakikatnya bukanlah iskal, bukanlah problem. Walillahil hamd. Walladhi yasqulu durus al-aqidati ala ba'din nas hum annahum al-asaf asy-syadid yurajjihuna janib kaif ala janib 5. Dan yang berat sikol belajar akidah atas sebagian manusia bahwa mereka mal asaf asyadid, ya sangat disayangkan mereka memberatkan merajihkan dari sisi kaif atas sisi 5. Kenapa? Kaif bagaimana? Kemudian dari sisi kenapa? Atau mengapa? Wal insan mas'ulun an amalihi bi adataini min adawatil istifham. Dan manusia akan ditanya dari amalannya dengan dua adat alat dari alat-alat istifham, yaitu 5 wa kaifa, kenapa, mengapa, dan bagaimana kaif. Falima amil takada, kenapa engkau mengamalkan demikian ketika dia beramal. Jadi ditanya, ya, falima amil takada, mengapa engkau mengamalkan seperti ini. Hadal ikhlas, maka ini yang disebut dengan ikhlas. Artinya ketika dia beramal, ya, amil takada, kenapa engkau beramal seperti ini? Maka jawabannya adalah keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal. Kaifa amil takada, bagaimana engkau beramal dengan ini? Kaif bagaimana? Maka ini jawabannya hadz al-muttaba'atu li Rasul sallam, yaitu ketika dia beramal maka dia mengikuti ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau 5, kenapa engkau beramal? Maka ini ikhlas. Kalau kaif, bagaimana engkau beramal? Maka ini al-muttaba'atu li Rasul sallallahu wasallam. Wa aktsarun nasil an mashghuluna bi tahqiqi jawabi kaifa. Dan mayoritas kebanyakan manusia sekarang ini sibuk untuk mewujudkan jawaban kaifa. Bagaimana? Kaifa. Ghafiluna an tahqiqi jawabi 5. Kemudian mereka lalai dari mewujudkan jawaban 5. Kenapa? Jadi 5 untuk siapa tadi? Untuk ikhlas. Kalau kaifa untuk mutaba'ah. Nah, kata Syekh, kebanyakan manusia mereka lalai untuk merealisasikan jawaban kaifa, sementara mereka menyampingkan, melalaikan dari mewujudkan jawaban 5. Walidzalik tajiduhum fi janibil ikhlas la yataharruna katsiran. Oleh karena itu engkau menjumpai mereka dalam sisi ikhlas. Dalam sisi ikhlas, la yataharrawna katsiran. Mereka tidak terlalu peduli. Kebanyakan mereka tidak terlalu semangat. Wa fi jalbil mutabayyah harisuna ala adakil umur. Sementara dalam sisi mutabah mereka yahrisun, mereka bersemangat untuk betul-betul mewujudkan perkara al-mutabah. Sementara al-ikhlas yataharruna, la yataharruna. Ya, tidak seimbang. Mutabah lebih dominan, sementara ikhlas sedikit. Maka fannasul an muhtamuna katsiran bihadzal janib ghafiluna an janibi. Maka manusia sekarang ini mementingkan kebanyakan dari sisi ini, kemudian mereka lalai dari sisi yang lain. Li'annahum wa huwa janibul akidah. Apa ini? Al-ahammu wa huwa janibul akidah. Wa janibul ikhlas wa janibul tauhid. Mereka lalai dari sisi yang terpenting, yaitu janibul akidah, dari sisi akidah, yaitu sisi ikhlas, sisi tauhid. Jadi bagaimana? Ya, dua-duanya dijalani. Jangan berat sebelah-sebelah. Sebagaimana yang kita sering pelajari, bahwa diterimanya ibadah itu ya dua syarat, ikhlas dan mutabaah. Tidak bisa dia beribadah mutabaah tanpa ikhlas, dan tidak bisa pula ya dia ikhlas tanpa mutabaah. Jadi harus dua-duanya seiring sejalan, seimbang. Nah, baru akan terpenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Lihadza tajidu ba'dun nas fi masaili din yas'alu an mas'alatin nasira jiddan wa qalbuhu mankibun ala dunya ghafilun anillahi mutlaqan fi bai'ihi wa syara'ihi. Oleh karena ini engkau menjumpai sebagian manusia dalam urusan-urusan agama, masalah-masalah agama, ya. Ketika apa ini? Yas'al an mas'alatin yasira jiddan. Dia bertanya tentang masalah yang mudah. Masalah yang yasir, ringan. Jiddan, ringan sekali, mudah sekali. Sementara hatinya itu tercurah kepada dunia, sibuk dengan dunia, tidak peduli dengan agamanya. Nah, padahal namanya bagus-bagus, namanya Muhammad, Fatimah, Ahmad, nama-nama Islam bagus, Abdurrahman, Abdurrahim, tetapi masalah yang ringan sekali ya dia tidak bisa. Ya, ghaflan anillahi mutlaqan. Dia lalai terhadap Allah secara mutlak. Lalai terhadap agamanya. Dalam bai'ihi wa syara'ihi, dalam jual belinya. Menjual dan membeli. Wa markubihi wa maskanihi. Ya, terhadap kendaraannya, tempat tinggalnya, wa malbasihi dan pakaiannya. Sibuk dengan mengurusi dunia. Ya, tidak peduli dengan menuntut ilmu agama. Maka sehingga dia mendapatkan perkara yang sebenarnya itu mudah-mudah sekali, tetapi ya, dia tidak mengetahuinya. Faqad yakunu ba'dun nas abidan lidunya wa la yash'ur. Dan sungguh sebagian manusia itu beribadah kepada dunia sementara dia tidak merasa menjadi hamba dunia. apa ini, abidan di dunia, dia menjadi hamba bagi dunia, sementara dia tidak merasa. Nah, ini banyak, atau sebagian manusia di pikirannya dunia, kemana-mana dunia, dunia terus, tidak ada ya akhiratnya, atau sangat sedikit akhiratnya. Sehingga ketika diperingatkan, ketika diingatkan, maka susah untuk diingatkan. Bahkan dia berdalil, ya, dengan dalil, ya, tapi amal apa ini dalam kesehariannya lebih berat sebelah. Naam. Wa bataghi fi ma ataka dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu darul akhirah, dan jangan lupa duniamu. Nah, di dalam ayat ini yang paling diutamakan masalah al-akhirah, tapi dunia jangan lupa. Nah, di balik yang dominan dunia, tapi jangan lupa akhirah. Atau bahkan akhirahnya sudah hampir-hampir tidak ada, tinggal dunia. Naam. Dia lebih dominan dalam perkara dunia, sementara perkara akhiratnya tinggal seperberapanya. Sementara umur semakin bertambah, naam, dan hakikatnya semakin mendekati finish, mendekati terakhir dari umurnya. Jadi menjadi hamba dunia. Makan, minum, dunia terus. Bekerja, dunia. Tidak ada keinginan untuk menabung akhiratnya. Wa qad yakunu musyrikan billahi fid dunya wa huwa la yash'ur. Dan terkadang dia menyekutukan Allah karena dunia, sementara dia tidak merasa. Nah, ya, memang dunia ini tidak seperti orang. Kalau orang, ya, di umur-umur 20, situ kuat-kuatnya, atau kalau wanita cantik-cantiknya ke atas 30-an, 30 atas, semakin tua semakin berkurang kecantikannya. Tapi dunia, semakin lama semakin cantik, semakin indah. Naam, coba dulunya sekitar sini, ini penuh hutan, banjir mungkin, tidak ada yang suka. Tapi sekarang untuk membeli tanah tidak dapat, sudah 50 juta, sudah ratusan ke atas. Nah, itu dunia. Semakin lama semakin indah, semakin hijau dipandang, semakin tua semakin menggiurkan. Itu dunia. Naam. Li'annahu ma'al asafis syadid, ma'al asafis syadidi la yahtammu bijanibit tauhid wa janibil akidah. Dan sungguh sangat disayangkan, dia tidak mementingkan sisi tauhid dan sisi akidah. Naam. Ini sangat disayangkan, kata Syekh. Akidah tauhid dikesampingkan, lebih dominan dunianya. Wa hadza laysa minal 'ammati faqat walakin min ba'di tulabil ilm. Wa hadza amlahu khuturatuhu. Dan masalah-masalah yang seperti ini bukan saja menimpa orang awam, tetapi juga menimpa sebagian penuntut ilmu, ilmu agama, ustaz, syekh. Dan ini perkara yang sangat membahayakan, dan memang seperti itu kenyataannya. Yang dulunya mereka adalah orang-orang yang berapi-api ketika menyampaikan al-haq, sekarang apinya hilang, masuk ke dalam tanah, tidak ada. Naam. Justru berbalik, kebatilan semakin berapi-api, al-haq padam. Seperti itu kondisinya. Maka ketika diingatkan kekeliruan-kekeliruan ini, salah-salahnya di sini, susah untuk menerima. Bahkan Allah Musta'an sudah menyimpang yang seperti ini. Ketika diperingatkan, maka dia akan mengatakan, itu enggak boleh, itu ghibah itu. Menceritakan keburukannya, kejelekannya. Kalau kondisinya seperti itu, maka agama ini menjadi rusak. Tidak ada yang bisa memperingatkan tentang al-haq. Maka ketika dia berbicara al-haq, mesti dia akan berbicara tentang kebatilan beserta orang-orang yang ada di atas kebatilan. Mau tidak mau itu sudah seperti itu kondisinya. Dia akan menyebutkan orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin. Di sana akan menyebutkan orang-orang kafir dan juga menyebutkan orang-orang yang menyimpang. Sekalipun pertamanya mereka di atas al-haq, namun ketika mereka menyimpang, maka penyimpangan itu harus diterangkan, dijelaskan, agar manusia tahu dan menghindar sejauh-jauhnya. Ya, sejauh-jauhnya. Kama anna at-tarkiza 'ala al-aqidati faqat bidun al-amal alladhi ja'alahu asy-syari kalhami waswar laha khatun aidan. Ah, sebagaimana pula ada yang memusatkan konsentrasinya hanya dalam masalah akidah saja, tanpa dia beramal, ya, alladzi ja'alahu syari', yang amal itu ya dibolehkan atau dijadikan oleh syari', dijadikan oleh asy-syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalhami waswar. Nah, seperti penjaga, waswar dan pagar. Laha khata'un aidon. Ini juga keliru. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, dua-duanya dijalani tanpa memberatkan yang satunya. Di samping dia mempelajari akidah, maka dalam perkara dunia juga dia jalani, seperti penjaga dan pagar. Li'anna nasma fi al-idha'ati wa naqra fi suf atazkir ala anna din huwa al-akidatu samhah wa mashbah dalik min al-ibarat. Karena sungguhnya kita mendengar di dalam siaran-siaran atau kita membaca dalam Quran-Quran, at-tarkiz ala din huwa al-akidatu samhah, bahwa at-tarkiz, konsentrasi, memusatkan konsentrasi hanya untuk agama, yaitu akidah as-samha, akidah yang toleran, wa ma asbah dzalik min ibarat, dan yang semisalnya dari ungkapan-ungkapan atau dari ibarat-ibarat, wa fil haqiqati anna hadza yakhsha ay yakuna baban yaliju minhu man yaliju fil istihlali ba'dil mahrumat bihujjati anil akidah salimah. Maka pada hakikatnya bahwa ini dikhawatirkan akan menjadi pintu, ya, salah satu dari istihlal ba'dil mahrumat, menghalalkan sebagian yang diharamkan dengan hujjah, dengan alasan bahwa akidah salimah, akidah itu ada toleransi tadi. Walakin labuda min mulahadzatil amrayni jami'an yastakimal jawab ala lima wa ala kaif. Akan tetapi kata Syekh rahimahullah, mesti dia memperhatikan dua perkara ini bersamaan agar istiqomah, ya, agar bisa menjawab atas lima wa ala kaif, lima dan kaif. Enam, jadi dia harus menjalani dua-duanya, tidak memberatkan sebelah-sebelah. Wa khulasatul jawab, maka ringkasan dari jawaban atau khulasa kesimpulan, an yajib 'alal mar'i dirasata ilmu tauhid wal aqidah liyakuna 'ala basiratin fi ilahi wa ma'budih jalla wa ala. Bahwa wajib bagi seseorang untuk belajar ilmu tauhid, ilmu aqidah, ya, agar dia berada atas basirah, di atas ilmu terhadap ilahnya dan sesembahannya jalla wa ala. Ala basiratin bi asma'illah, ya, di atas basirah dia mengenal asma'illah wa sifati dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya. Ala basiratin fi ahkamil kauniyah wa syar'iyah, dan di atas basirah, di atas ilmu yang dia mengerti tentang ahkam, hukum-hukum al-kauniyah dan hukum-hukum syariah. Ala basiratun fi hikmatih, dan di atas basirah terhadap hikmah-hikmah. Wa asrari syar'ihi wa khalqih, dan dengan ilmu dia mengetahui rahasia-rahasia, ya, syariatnya, wa khalqihi dan ciptaannya. Hatta la yadilla binafsi aw yadilla ghairahu, sehingga dia tidak tersesat dirinya dan tidak pula menyesatkan yang lainnya. Wa alam wa ulima at-tauhid huwa asraful ulum, dan diketahui bahwa tauhid adalah semulia-mulianya ilmu. Tauhid semulia-mulianya ilmu. Li sarfi muta'alliqihi, dan kemuliaan zatnya. Wa li hadza sammahu ahlul ilm al-fiqhul akbar. Oleh karena ini ahlul ilm menamainya al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Ini masalah at-tauhid. Al-fiqhul akbar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu menyebutkan, man yuridillahu bi khairin faqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dipahamkan di dalam agamanya. Nah, maka yang paling terpenting tadi masalah akidah, masalah tauhid. Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Karena banyak yang masih meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Allah lebih dekat dari urat nadinya. Anggapannya dia bersama Allah, atau Allah itu menyatu dengan dirinya, hululiyah. Ya, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak diperbolehkan bagi seseorang bertanya di mana Allah. Ada juga yang berpemahaman seperti itu. Jadi ketika ada yang bertanya, di mana Allah? Maka dia akan mengatakan astagfirullah. Tidak boleh ditanya di mana Allah. Sehingga ketika dia beribadah dia tidak mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. masih sedikit panjang ini pembahasannya. Maka al-khulasah sebagaimana kita sebutkan tadi, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa untuk mewujudkan lima dan kaif ini harus seimbang. Tidak diperbolehkan memberatkan sebelah-sebelah. Naam. Karena ada manusia yang tidak mau mengambil ucapan Nabi, hadis Nabi SAW. Al-Qur'aniyun. Alasannya, karena Nabi itu manusia, bisa salah, bisa benar. Nah, ada lagi dari kaum Syiah meragu-ragukan khabar dari para sahabat, sehingga mereka mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Sehingga kalau para sahabat telah dikafirkan, maka tentu dengan sendirinya syariat khabar berita yang diberitakan para sahabat menjadi batil pula. Hati-hati terhadap Syiah Rafidah. Ya, mereka ya berbohong itu dijadikan sebagai agama. Jadikan apa nih disebut dengan takiyah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Menuduh para sahabat, para sahabiyah. Sehingga ribuan hadis-hadis akan ditolak oleh mereka dari jalur-jalur sahabat Abu Hurairah, ya, Aisyah radhiallahu anha dan yang lainnya. Mereka akan menolaknya karena mereka anggap orang-orang yang membawa berita-berita ini telah dikafirkan oleh mereka. Nah, maka sehingga sebagian ulama menyebutkan Syiah ini bukan lagi dari golongan Islam, tapi agama Syiah. Bukan lagi bagian dari Islam. Naam. Wallahu bisawab. Waktu telah masuk. Naam. Tapi yang intinya tadi itu, Abu Dzar pahamlah. Kita baca tadi pahamlah. Jangan sampai tidak paham. Agak rumit ini dibahasakan bahasanya. Yang intinya lima dan kaifah tadi. Kalau lima untuk siapa? Abu Syifa. Lima untuk ittiba, enggak kebalik ya? Nah, ikhlas. Kalau kaif? Nah, ittiba rasul. Nah, itu aja intinya. Sebenarnya ya itu aja. Cuma di sini terlalu agak panjang lebar Syekh menyebutkan. Nah, jadi kalau enggak paham tadi, ya itu tadi. Lima dan kaif. Ikhlas lima, kaif ittiba rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah.